بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan dari risalah Thalathatul Usul, yaitu tiga landasan utama karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan kita masuk pada mukaddimah yang ketiga. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh, i'lam arsadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni wa azamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, i'lam ketahuilah, arsadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya, anal hanifiyah tamillata Ibrahima, bahwasanya al-hanifiyah yaitu ajaran agama Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdahu, yaitu anda beribadah kepada Allah semata, mukhlishallahuddin, dengan mengikhlaskan baginya agama, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi, dan dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka dalam rangka mewujudkan ibadah yaitu tauhid. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni, dan makna dari ya'buduni, mereka beribadah kepadaku, adalah yuwahhiduni, yaitu supaya mereka mentauhidkanku. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, dan perkara yang paling agung, yang paling besar, yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Wa huwa, yang tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Wa a'zamu ma nahaa anhu asyirku, dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah di samping berdoa, yaitu beribadah kepada Allah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah saja, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kita masuk pada inti risalah Thalathatul Usul. Beliau berkata, فَإِذَا كِلَّ لَكَمَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ أَلَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Apakah apabila ditanyakan kepada engkau, apakah pokok-pokok yang tiga, yaitu tiga landasan utama, أَلَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا, yang wajib atas setiap insan untuk mengetahuinya. فَقُلْ, maka katakanlah, مَعْرِفَتُ الْأَبْدِ رَبَّهُ, yang pertama, seorang hamba itu wajib mengenal Rabbnya. Wa dinahu, dan yang kedua dia wajib mengenal agamanya, dan yang ketiga wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuka, jika ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapakah Rabbmu, fakul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku, memeliharaku, menjagaku, dan mentarbiah seluruh alam biniamihi dengan segala nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dialah Allah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan saya adalah salah satu di antara bagian alam tersebut. Fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apakah kamu mengenal Rabbmu, fakul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhlukatihi, yaitu dengan ayat-ayat dan makhluknya. Wa min ayatihi laylu wa naharu wa syamsu wal qamaru, di antara ayat-ayat Allah, malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhlukatihi as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluknya adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan segala yang ada di dalamnya, dan di antara keduanya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi laylu wa naharu, di antara ayat-ayat Allah, malam dan siang. Wa syamsu wal qamaru, matahari dan bulan, la tasjudu li syamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga janganlah sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Yughsyil laila nahara, Allah menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasifan, yang malam itu mengikuti siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Wan nujuma, dan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih, semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Alalahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah Rabb seru sekalian alam. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan berfaedah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.